إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله جماعة sekalian yang saya cintai dan saya hormati. Melanjutkan pembahasan Tauhid bab man haqqaqat Tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisabin wala azab. Siapa yang mewujudkan, mengejahwantahkan Tauhid, yakni membersihkan tauhidnya dari noda-noda kesyirikan, maka Allah Jalla wa'ala akan masukkan dia ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa pula azab. Kita telah memasuki pada pokok terakhir bab ini yang selalu menjadi kebiasaan muallif penulis kitab ini. Padanya beliau sebut al-masail, masalah demi masalah yang bisa kita kumpulkan untuk kita petik faedah atau manfaat dari bab yang sedang beliau ketengahkan. Kita telah bahas 12 masalah atau 12 kesimpulan. Melangkah pada masalah berikutnya, Ats-tsaniyatu asyrah. Masalah yang sudah kita bahas adalah 11 masalah. Maka kita menginjak pada masalah berikutnya, yakni yang ke-12. Anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyyiha. Kata beliau bahwa setiap umat akan dikumpulkan secara tersendiri, yakni secara berkelompok, ma'a nabiyyiha, bersama dengan nabinya. Masing-masing umat padanya nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing umat tadi akan dikumpulkan bersama nabinya. Dari mana kesimpulan ini bisa kita ketahui? Adalah dari sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditampakkan dari umat yang datang sebelum beliau. Maka dalam lafaz hadisnya, ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Aku ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya seorang nabi yang memiliki pengikut satu orang dan dua orang. Maka berdasarkan dari lafaz ini menunjukkan bahwa setiap umat itu akan dikumpulkan bersama nabinya, yang nabi itu nanti akan menjadi saksi atas umat yang menjadi pengikutnya. Sebagaimana telah kita bahas pagi tadi pada kajian tafsir tentang surat Al-Buruj, was-samaa'i dzaatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa masyhud. Allah Jalla wa'ala bersumpah demi langit yang memiliki gugusan bintang. Ayat yang kedua Allah katakan, dan demi hari yang dijanjikan. Maka pada ayat yang ketiga Allah katakan, dan demi yang menjadi saksi, dan demi pula yang disaksikan. Sebagaimana apa yang telah dibahas tentang ayat yang ketiga, yang menjadi saksi dan yang disaksikan, di sana padanya perbedaan di antara para ulama tentang penafsirannya. Siapakah yang dimaksud asy-syahid, yang menyaksikan, dan siapa pula yang dimaksud dengan masyhud, yang disaksikan. Salah satu dari sekian pendapat bahwa yang dikatakan syahid adalah al-anbiya. Alaysa kadzalik? Masih ingat di benak kita apa yang kita bahas pagi tadi, bahwa al-anbiya, para nabi itu, yashhaduna ala umamihim, mereka itu menjadi saksi terhadap umat-umat mereka. Perkataan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang juga sudah disebutkan pada surat An-Nisa ayat ke-41. Allah menyatakan, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Maka bagaimana tatkala kami datangkan, kata Allah, pada setiap umat itu, pada setiap generasi itu, syahid, saksinya. Yakni di antara penafsirannya tadi, al-anbiya, para nabinya. Maka terkait dengan apa yang dibahas pada kesimpulan ke-12 ini, adanya seorang nabi yang memiliki pengikut sampai seminimal mungkin, hanya satu orang, hanya dua orang, hitungan jari, tidak banyak yang mereka dapatkan, atau mereka tidak banyak yang mengikuti dari dakwah nabi atau rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka berdasarkan ini pula, pada setiap umat tadi dikumpulkan bersama nabinya. Maka kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, walaula anna kulla nabiyyin mutamayyiz anil nabiyyil akhar lakhtarata ba'duhum bi ba'din. Naam. Sekiranya setiap nabi itu tidaklah dibedakan atau dipisahkan dengan nabi yang lain, maka tentunya sebagian manusia, sebagian umat tadi akan bercampur dengan sebagian umat yang lainnya. Walam ya'rif al-atba' min ghairil atba', sehingga dengan itu tidaklah bisa diketahui siapa yang menjadi pengikut dan siapa pula yang bukan pengikutnya. 6. Pernyataan ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-28. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Dan di hari itu engkau melihat kulla ummatin, setiap umat itu jathiyah, dalam keadaan berlutut. Kulla ummatin, setiap umat tadi, tud'a ila kitabiha, akan dipanggil untuk melihat kitabiha, kitabnya, yakni buku catatan amalannya. Artinya kata beliau rahimahullah, ala anna kulla ummatin takunu wahdaha, berarti setiap umat tadi bergerombol atau berkumpul sendiri-sendiri, berkelompok-kelompok bersama dengan nabinya. Sekelompok umat ini mengikuti nabi yang ini, sekelompok umat ini mengikuti nabi yang ini, sekelompok umat yang ini mengikuti nabi yang ini. Jumlah nabi sekian banyak. Nah, maka dikumpulkan bersama dengan nabinya. Dari sini kita telah dapatkan suatu faedah atau kesimpulan bahwa setiap umat dikumpulkan bersama nabinya. Kesimpulan yang berikutnya, yang ke-13. Khillatun manistajaba lil anbiya. Khillah, sedikitnya. Manistajab, orang yang menerima atau mengikuti. Lil anbiya, terhadap para nabi. Sangat minimal atau sangatlah sedikit jumlah manusia yang menerima dakwahnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dibandingkan yang ingkar, yang menolaknya. Demikianlah sunnatullah yang berlangsung. Qillah, yakni sedikit. Maka oleh karenanya jika kita cermati di dalam sekian ayat Al-Quran, qalilan ma tadhakkarun, qalilan ma yafhamun, sedikit dari mereka yang memahami, sedikit dari mereka yang memikirkan, sedikit dari mereka yang bersyukur. Sekian banyak Allah mensifati jumlah yang sedikit tadi dengan pujian. 6. Sebaliknya yang banyak adalah bertolak belakang. Mereka menentang, mereka tidak mau memahami apa yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, apa yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian sifat dari mayoritas, dari yang namanya kathrah, jumlah yang banyak. Maka di sini menjadi pelajaran buat kita, ternyata yang mengikuti al-haq itu adalah qillah, yakni sedikit. Kalau di prosentase dari sekian jumlah kuantitas, maka ketika difilter ternyata sedikit yang mau menerima al-haq dibandingkan yang menolaknya. Maka kata beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa huwa wadihun. Maka ini sangatlah jelas. Ini suatu hal kenyataan. Bagaimana bisa dikatakan demikian? Min qaulih, terambil dari yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Sebagaimana pula pada masalah ke-12 sebelumnya, wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan, adanya seorang nabi yang bersamanya atau memiliki pengikut satu dan dua orang. Wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahad, dan didapati pula ada seorang nabi ternyata tidak memiliki satu pengikut pun. Nabi, manusia yang dipilih oleh Allah, yang ditunjuk oleh Allah Jalla wa'ala, yang telah memiliki ilmu yang hak tentunya, memiliki kesiapan dalam menyampaikan dakwah, ternyata tidak mendapatkan respon yang besar dari apa yang diharap-harapkan, karena memang sifat dari kebanyakan manusia itu adalah benci, menolak kepada kebenaran. 6. Menjadi pelajaran buat kita generasi yang berikutnya sampai hari ini, agar kita tidak merasa resah atau merasa gelisah atau merasa cemas atau pesimis ketika al-haq itu tidak banyak yang mengikutinya. 6. Maka berbahagialah orang-orang yang telah diberikan petunjuk kepada al-haq di saat banyak manusia yang belum diberikan petunjuk dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala untuk bisa menerimanya, untuk mudah menerimanya sebagaimana kita. Maka yang sedikit tadi itu menjadi sunnatullah, yang tentunya kita berharap al-haq itu bisa diterima dari sekian banyak. Itu tentunya menjadi target setiap diri, tetapi yang menjadi kenyataan justru adalah sebaliknya. Itu menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ke-13, sifat dari yang mengikuti al-haq itu adalah sedikit. Sebagaimana pula ahli sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, ahlus sunnah sebagai firqah, sebagai kelompok, an-najiyah, kelompok yang selamat, yang diselamatkan dari firqah-firqah, kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok yang sesat. Maka hanya ahlus sunnah wal jamaah, itulah jalan satu-satunya al-haq yang mengikuti apa yang telah dijejaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Salah satu ciri mereka adalah qillatun bainan nas, yakni sedikit jumlahnya, 6, di antara manusia. 6. Karena manusia lebih mengedepankan, kebanyakan manusia lebih cenderung mengedepankan hawa nafsunya dibandingkan dia mau tunduk kepada al-haq. Maka berbahagialah orang-orang yang telah ditunjuki kepada al-haq, orang-orang yang sedikit tadi. Sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, 6. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada Fatuba lil ghuraba, bahwa Islam itu asal awal datangnya dalam keadaan asing, aneh. Dan Islam nanti suatu saat di akhir zaman akan kembali kepada keasingannya, menjadi aneh bagi umat itu sendiri tentang ajaran Islam, karena jauhnya mereka dari ilmu yang hak. Ketika diamalkan satu kebenaran, satu amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didapati dari pengikut umat itu sendiri, kaum muslimin, terheran-heran dan merasa asing dengan ajaran Islam yang dia peluk. Kenapa demikian? Karena mereka berislam nampaknya tidak didasari dengan ilmu. Berislam hanya sekedar mengikuti kebiasaan atau kebanyakan. Maka sedikit dari umat yang mendasari agama ini berdasarkan dengan ilmu. Maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada umat ini adalah mereka itu mendasari agama ini dengan ilmu, dan setelah mereka mengetahui ilmunya, maka hendaklah mereka mengamalkannya. Maka disebutkan dalam hadis tadi, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing, orang-orang yang aneh tadi, menurut pandangan sebagian umat tadi, disebabkan karena al-ghuraba tadi menjalankan al-haq, menghidupkan sunnah di saat sunnah itu telah mati. Siapa al-ghuraba? Alladzina yuslihuna an-nas idza fasada an-nas, adalah manusia atau seseorang yang berusaha memperbaiki manusia di saat manusia tadi telah rusak, telah jauh dari bimbingan agama yang hak. Maka sekelompok manusia tadi, ahli sunnah, al-firqatun najiyah, berusaha mengajak kepada al-haq, menerangkan tauhid, bagaimana keharusan setiap diri untuk bertauhid, mencegah dari segala bentuk kesyirikan, mengajak kepada sunnah, kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencegah mereka dari kebid'ahan-kebid'ahan dan seterusnya, upaya untuk memperbaiki dan memperbaiki. Nah, sehingga upaya memperbaiki tadi tidak lepas dari tantangan dari orang-orang yang tidak suka. Yang mana orang tidak suka tadi karena hatinya berpenyakit, tidak suka ketika al-haq itu tampak, muncul, tersebar di kalangan kaum muslimin. Maka langsungkan perjuangan menjalankan, menyebarkan al-haq tadi. Nam, sekalipun ada orang-orang atau pihak-pihak yang tidak menyukainya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, senantiasa ada suatu ta'ifah. Ta'ifah artinya juga firqah, kelompok. Ta'ifah atau firqah yang bagaimana? Al-mansurah, yang dimenangkan, ditolong oleh Allah Jalla wa'ala. Min ummati, yang mana ta'ifah mansurah tadi dari kalangan umatku, kata Nabi. Zahirina 'alal haq, yang terang-terangan dengan jelas-jelasnya menampakkan al-haq. Tidak sembunyi-sembunyi tetapi menampakkan apa adanya. Demikianlah kami menjalankan dinul Islam, tanpa ditutup-tutupi, atau ada yang disembunyikan. Tidak. Tetapi kami menampakkan ini dengan apa adanya. Zahirina alal haq. La yadurruhum man khadalahum. Tidak memudaratkan atau merugikan orang-orang yang menghinakannya, yang mencelanya. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datangnya hari kiamat kelak. Wahum ala dhalik. Sementara mereka tetap konsisten di atas al-haq. Maka keberadaan ta'ifah mansurah atau juga al-firqatun najiyah ada pada setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kapan? Sampai nanti menjelang yaumul qiyamah. Adapun ketika tibanya yaumul qiyamah, itu sudah tidak lagi di muka bumi ini disebut namanya Allah. Sehingga penjelasan hadis tadi sampai akan mendekati datangnya yaumul qiyamah. Sudah tidak tersisa lagi orang yang baik, tidak tersisa lagi orang yang beriman, maka setelah itu Allah akan datangkan yaumul qiyamah. Berikutnya masalah ke-14. Anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu. Bahwa nabi yang tidak diikuti pengikut seorang pun, ya'ti wahdahu, maka dia akan datang sendirian. Mereka telah menyampaikan tugas yang telah diamanatkan oleh Allah. Berhasil ataukah tidak mendapatkan pengikut bukan menjadi ukuran. Tetapi mereka telah menyampaikan amanah. Sehingga mereka pun yang tidak memiliki pengikut, maka datang sendirian ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernyataan ini dikutip dari hadis apa yang tersebut pada masalah ke-13 dan juga ke-12. Wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahad. Adanya seorang nabi yang tidak memiliki pengikut seorang pun. Maka dari satu lafaz bisa diambil 3 manfaat. Ya. Lafaz yang dimaksud, aku kata nabi melihat seorang nabi yang memiliki pengikut 1 atau 2 orang, bahkan tidak memiliki pengikut sama sekali. Diambil manfaat bahwa nabi dikumpulkan atau bersama dengan pengikutnya. Masing-masing pengikut atau umat tadi dikumpulkan bersama nabinya. Manfaat yang kedua, ternyata sedikit dari mereka yang menerima dakwah yang hak. Masalah yang ketiga adalah adanya seorang nabi yang datang sendirian walaupun tidak mengikuti pengikut seorang pun. Berikutnya yang ke-15. Samaratu hadzal ilm. Hasil atau buah dari ilmu ini. Wa huwa adamul igtirar bil kasrah. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang disebutkan? Yakni adamul igtirar, tanpa gentar atau terkecoh, bil kathrah, dengan jumlah yang banyak. Maka jangan kemudian menjadi ukuran jumlah yang banyak itu berarti di atas al-haq, sementara jumlah yang sedikit berarti di atas kebatilan. Maka penilaian semacam ini adalah keliru dan bisa menjadi penilaian seperti penilaiannya kaum jahiliyah. Mengukur jumlah untuk menentukan bahwa dia adalah di atas al-haq ataukah dia di atas kebatilan. Fa innal kathrah qad takunu dalalan. Karena jumlah yang banyak itu bisa jadi adalah di atas kesesatan. Nah, perkataan ini berdasarkan dari firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-An'am ayat ke-116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau turuti, engkau ikuti kebanyakan manusia, orang-orang di muka bumi ini, ya, maka niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ada suatu cara baru begini, diikuti. Ada cara baru berikutnya, di suatu waktu berikutnya, diikuti. Tidak diperiksa apakah ajaran itu sesuai dengan Islam ataukah tidak. Sesuai dengan syar'i ataukah tidak. Yang menjadi ukuran ketika banyak direspon oleh banyak orang, kemudian dia ikut andil atau ikut bergabung padanya. Maka hati-hati dengan cara yang seperti ini, diingatkan oleh Allah Jalla wa'ala, wa in tuti' aktsar man fil ardi, jika engkau ikuti, asal mengikuti, tidak melihat lebih jauh, tidak mengukurnya di atas syariat agama ini, asal ikut siapa saja yang ada di muka bumi ini, maka Allah katakan yudilluka an sabilillah, hati-hati, itu akan bisa menyesatkan kamu dari jalan Allah. Wa aidan al-kathrah min jihatin ukhra, di sisi lain bahwa jumlah banyak, dari sisi lain, idza tarra al-insan bi kathratihi wa dhanna annahu lan yughlab aw annahu mansur, bisa mendatangkan suatu anggapan bahwa mereka tidak akan dapat dikalahkan, atau bisa teranggap pada mereka bahwa mereka pasti menang. Ini kalau merasa jumlah sudah banyak, maka sudah menjadi pelajaran buat kita perang Hunain. Ketika kaum muslimin muncul sikap ujub, bangga diri, merasa jumlah tentara mereka adalah banyak. Nah, maka di saat itu Allah Jalla wa'ala mengingatkan, disebabkan karena ujub tadi, bangga diri dengan jumlah mayoritas, pasti bisa akan mengalahkan kuffar, maka mereka mengalami adanya kekalahan pada perang Hunain. Dan diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran. Maka diingatkan oleh Allah Jalla wa'ala tentang jumlah yang banyak, bisa menjadi penilaian bahwa mereka tidak akan bisa dikalahkan, mereka pasti menang. Muncul secara tidak terasa sifat al-kibir. Fahada aidan sababu lil khidlan, maka ini menjadi sebab pula adanya kegagalan. Bal katra in nadharna ila anna aktsara ahlal ardi dalal la taghtarru bihim, maka tidak boleh kita tertipu dengan keadaan seperti itu, sehingga kemudian kita menyatakan sesungguhnya bahwa manusia ini dalam keadaan yang begini. Maka bagaimana mungkin aku dapat hidup sendiri, terpisah dari mereka? 6. Merasa dirinya sedikit, atau merasa dirinya sendirian, sehingga kemudian dia tidak kuat dengan arus manusia yang banyak yang cenderung untuk tidak menerima al-haq. Maka di saat itu dia merasa dirinya sendiri atau terpisah dari mereka. Maka janganlah kemudian tertipu dengan jumlah banyak, tidak kuat, merasa sedikit, kemudian akhirnya bergabung kepada yang banyak, sementara yang banyak tadi di atas kesesatan. Nah, maka dari sini perkataan muallif rahimahullah memiliki adanya dua tujuan. Yang pertama, alla naghtar bi kathratil halikin fa nahliku ma'ahum. Yang pertama, bahwa kita hendaknya tidak tertipu oleh banyaknya orang-orang yang rusak, yang tidak mau taat kepada Allah, kemudian kita pun ikut-ikutan rusak bersama mereka. Ya, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu terus berlangsung dalam hidup ini sampai kita mengakhiri dunia ini. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke depan kita lihat seperti ini, ke belakang seperti ini, ke kanan seperti ini, ke kiri seperti ini. Nah, begitu besar tantangan buat kita, baik itu berupa syubhat maupun syahwat. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman dengan ajaran al-haq kecuali hanyalah sedikit. Maka jangan tertipu kalau melihat banyaknya jumlah sehingga kemudian kita terbawa arus ikut bersama dengan mereka. Al-wajhu tsani, tujuan yang kedua penulis maksudkan, alla naghtar bi kathrati an-najin. Kita pun tidak boleh tertipu dengan banyaknya orang-orang yang selamat, dengan banyaknya orang-orang yang baik, sehingga muncullah sikap ujub terhadap diri. 6. Muncul sikap bangga diri. Nah, maka jangan tertipu pula dengan sebaliknya. Ketika banyaknya orang-orang yang mengikuti al-haq, kemudian jadilah kita muncul penyakit hati yang namanya ujub. Yakni tidak mau zuhud ketika jumlah yang sedikit. 6. Maka diingatkan kita dari dua perkara tadi. Artinya tetap kita menjaga hati kita untuk selalu istiqamah di atas al-haq, dan kita kembalikan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Sedikit ataupun banyak yang mengikuti al-haq itu merupakan karunia, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi ukuran dari sisi kuantitas, melainkan yang dituntut adalah kita menelusuri agama tadi di atas kebenaran, di atas apa yang telah diwariskan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Berikutnya yang ke-16, ar-rukhsah fir ruqyah minal aini wal huma. Pelajaran yang bisa kita ambil pula adanya rukhsah, keringanan untuk melakukan ruqyah terkait dengan dua penyakit. Yang pertama adalah al ain, penyakit karena pandangan mata seseorang kepada yang lainnya karena hasad, maka orang yang dipandangnya bisa terkena penyakit al-ain. Dampaknya biasanya kemudian dia panas badannya, ya, karena sebab pujian, yang mana pujian tadi mengandung makna yang tidak diinginkan, atau kemudian dia terhipnotis. Nah, disebabkan karena pandangan mata yang hasad tadi. Penyakit yang kedua adalah al-humah, yakni karena sengatan binatang yang berbisa. Binatang yang berbisa tadi ketika menggigit, menyengat tadi bisa meracuni seseorang. Yang pengobatannya adalah dengan cara ruqyah. Disebutkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada pengobatan ruqyah yang paling mujarab kecuali dua penyakit tadi, yakni al-ain dan al-humah. Bukan berarti terbatas pengobatan hanya dua penyakit tadi dengan cara ruqyah, tetapi penyakit-penyakit yang lain ataupun juga gangguan seseorang dari syaitan, dari jin, maka bisa dilakukan dengan pengobatan ini. Nah, maksud dari masalah ke-16 ini adanya keringanan dalam masalah ruqyah dari dua penyakit tersebut. As-sabi'atu asyrah, masalah yang ke-17, umqu ilmi salaf, dalamnya ilmu generasi salaf, para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Naam. Bagaimana maksud kedalaman dalamnya ilmu mereka? Hal ini ditunjukkan pada apa yang sudah kita bahas. Qad ahsana man intaha ila ma sami'. Ketika seorang bisa membuktikan apa yang dia perbuat dengan dalilnya, maka dia layak untuk mendapatkan pujian ini. Qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah baiklah orang yang mengakhiri terhadap apa yang telah dia dengar. Terhadap apa yang telah dia dengar, yakni kaitannya dengan peristiwa Husain bin Abdurrahman yang datang menemui Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Naam. Yang mana Husain bin Abdurrahman pada kejadian itu, pada kejadian bintang berpendar atau jatuh ke bumi, dia menyaksikan kejadian itu. Maka kemudian Sa'id bin Jubair bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan ketika itu? Maka Husain bin Abdurrahman menyatakan bahwa aku saat itu justru sedang tersengat dengan kalajengking. Nah, maka Sa'id bin Jubair bertanya, apa yang kau lakukan ketika engkau alami seperti itu? Maka dia menyatakan bahwa aku melakukan ruqyah. Aku meruqyah. Nah, untuk mengobati dari sengatan tadi. Maka Sa'id bin Jubair bertanya lagi, apa yang mendasarimu melakukan perbuatan demikian? Maka disebutkanlah oleh Husain bin Abdurrahman dalilnya, sehingga akhirnya Sa'id bin Jubair memberikan pujian kepadanya, qad ahsana man intaha ila ma sami', sungguh telah baiklah orang yang mengakhiri terhadap apa yang telah dia dengar. Artinya ketika seseorang mendengarkan sesuatu, mendapatkan sesuatu, hendaklah dia teliti terlebih dahulu sesuaikan dengan ilmu. Ketika telah terbukti ada ilmunya, ada dalilnya, maka barulah diperkenankan baginya untuk mempraktekannya atau mengamalkannya. Tidak kemudian dia mendapatkan sesuatu asal mendengar kemudian dia lakukan. Ternyata setelah pembuktiannya justru bertolak belakang dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai di masalah ke-17 yang bisa kita lakukan pada kesempatan di malam hari ini, masih ada 5 masalah yang akan kita selesaikan biidznillah taala pada waktunya. Semoga apa yang kita bahas Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang benar semata-mata datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.